Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Istima'ul Juyus al-Islamiyah ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyah wa fi sahihain min hadithi Abi Salihin an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasabin tayyibin ولا يسعد الى الله الا الطيبا فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para al-ikhwah dan akhwat sekalian, kita masih dalam penyebutan dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uluwullah, ketinggian Allah di atas makhluknya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah wa fi Sahihain, dan dalam riwayat yang terdapat dalam dua kitab yang sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadithi Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan dua potong kurma atau satu kurma dan yang semisalnya, artinya dua kurma, min kasbin tayyibin, dan kurma ini didapatkan dari hasil pencarian jerih payah yang halal, wala yas'adu ilallahi illa tayyib, dan tidak akan mungkin naik kepada Allah daripada amalan-amalan kecuali amalan yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha, maka sesungguhnya Allah pasti akan menerima amalan tersebut, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha, kemudian Allah akan mengembangkan amalan tersebut, sedekah tersebut, li sahibiha, untuk pemiliknya di dunia ini, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangannya di negeri akhirat sana. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, persis sebagaimana seseorang dari kalian berupaya untuk mengembalakan domba-dombanya yang masih kecil, sedikit, lambat laun besar, berkembang biak, hatta takuna mithal jabal, hingga akhirnya domba-domba tersebut yang sedikit, kecil, menjadi besar, menjadi banyak, dan memenuhi gunung atau sebanyak gunung. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwati rahimakumullah, menunjukkan kepada kita beberapa faidah-faidah bahwasanya yang Allah terima daripada amalan kita adalah amalan yang saleh. Yang Allah terima daripada sedekah kita adalah sedekah yang berasal daripada harta yang halal. Bahwasanya yang bersedekah dengan harta yang haram, Allah tak menerima sedekahnya. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, adalah zat yang maha baik, dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang bersedekah daripada harta yang baik, dan Allah tak menerima kecuali harta yang baik. Ya, dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidaklah dalam bentuk ya bilangan yang besar baru dikatakan sedekah. Orang yang bersedekah dengan kurma, walaupun 2 butir kurma ya, atau kurma dan yang semisalnya, walaupun 1 butir atau 2 butir kurma, maka itu janganlah dianggap perkara yang mudah atau perkara yang ringan. Karena orang sedekahnya itu akan menjadi besar dengan niatnya ikhlas, ketulusan hatinya. Berapa banyak orang-orang yang bersedekah dengan jumlah yang besar, habis pahalanya, hilang karena tidak ikhlas, riya, ingin dipuji dan ingin dipuja manusia. Berapa banyak orang yang berinfak dengan ikhlas dari hartanya sedikit karena itu yang dimilikinya, Allah berikan baginya keberkahan, dilipat gandakan. Ya, karena itulah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikutip oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, apa kata Nabi? Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah engkau dengan neraka, walaupun engkau hanya mampu bersedekah dengan bisyiqqi tamrah. Tamrah adalah 1 butir kurma. Syiqqi dibelah. Jadi 1 butir kurma itu dibelah, kemudian yang sebelah kita sedekahkan. Ini akan dapat menjauhkan seorang daripada api neraka jika niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah bukan dengan nilainya, banyak sedikitnya, tapi sesuai dengan sebesar apa keikhlasan kita ketika mengeluarkannya dan sebanyak apa harta kita yang kita miliki kala itu. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semua kebaikan-kebaikan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat-malaikat, dilaporkan oleh malaikat-malaikat kepada Allah Jalla wa ala. Ya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau, ya, mengapa beliau berpuasa di hari Senin dan berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi, adapun hari Senin, dzakal yaumul ladzi wulidtu fih. Hari Senin adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Ketika ditanyakan hari Kamis, kata Nabi, itulah hari di mana diangkat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memerintahkan malaikat-malaikatnya amalan-amalan anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ya, dan ini catatan takdir yang dilaporkan setiap minggunya. Ada yang setiap hari, dan ada yang setiap minggu. Ya, catatan yang kita lakukan. Kata Nabi, yata'aqab fikum malaikatun billali wa malaikatun binnahar. Bergantian mendatangi kalian malaikat malam dan malaikat siang, dan mereka berkumpul di waktu salat fajar dan salat asar. Ini tiap hari ada laporan harian dan ada laporan mingguan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tak butuh laporan. Allah mengetahui segala hal. Tapi ini semua agar tegak hujah bagi makhluk. Bahkan di hari kiamat akan dibacakan di hadapan kita apa yang kita lakukan, dilihatkan oleh Allah. Bahkan Allah bertanya kepada kita, ini catatan kalian, apakah benar? Atalamatka katabatil hafidhun. Apakah engkau merasa dizalimi, dicurangi oleh malaikat-malaikatku yang menulis amalan kalian? Allah Maha tahu. Tapi ini untuk menegakkan hujah kepada kita di hari kiamat. Ya. Dan ini menunjukkan setiap minggu Allah akan yakni diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala catatan amalan manusia. Itu mingguannya. Ya, dan hariannya ada pula demikian. Malaikat-malaikat siang membawa catatan-catatan yang kita lakukan, ya, di malam hari. Nanti malaikat-malaikat malam membawa catatan yang kita lakukan di siang hari, begitulah seterusnya. Dan hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu." Kepada Allah jualah naik semua perkataan-perkataan yang baik. "Wal 'amalus shalihu yarfa'uhu." Dan segala macam amalan-amalan kebaikan diangkat Allah kepadanya. Apa yang kita ucapkan berupa zikrullah, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, semua yang kita ucapkan berupa kebaikan ini akan naik ke atas. Ya. naik ke atas. Doa-doa kita semua naik ke atas. Karena itulah dalam riwayat-riwayat diterangkan bagaimana malaikat-malaikat mendengar rintihan doa Nabi Yunus ibnu Matta ketika dalam perut ikan. Para malaikat yang di langit tak tahu di mana keberadaan Yunus ibnu Matta. Dia dalam kegelapan perut ikan paus yang begitu panasnya. Bayangkan dalam perut ikan begitu panas. Dalam kegelapan, ya, dalam panasnya perut ikan, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan lautan yang dalam. Karena yang namanya ikan-ikan paus besar, hidupnya di lautan yang dalam, sesekali naik ke atas mengambil nafas. Ya, dalam kegelapan lautan yang dalam, dalam kegelapan malam yang kelam. Dzulumatun ba'daha fawqa ba'din. Kegelapan demi kegelapan. Tapi naik kepada Allah Subhanahu wa taala rintihan Nabi Yunus bin Matta yang berkata, "La ilaha illa anta, ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Engkau semata. Subhanaka, maha suci Engkau ya Tuhan. Inni kuntu minadh dhalimin." Sungguh aku ini adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Naik ke atas. Malaikat berkata, "Ya Rabb, sautun ma'ruf." Ya Allah, ini suara yang kami selalu dengar. Wallahi, ada di bumi ini orang-orang yang dikenal malaikat di langit sana. Dengar rintihannya, zikirnya, keikhlasannya dalam amar ma'ruf, nahi mungkar. Segala macam perkataan yang baik-baik dikenal di langit sana. Ya, sautun ma'ruf ini adalah suara dari hamba yang kami kenal. Ya, sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Suara yang kami kenal, familiar di telinga kami. Kami mendengarnya dan kami tahu, ya, ini suara milik siapa, tapi kami tak tahu di mana keberadaannya. Syahid yang perlu kita garis bawahi bahwasanya apapun yang kita katakan daripada kebaikan naik ke atas. Ya. Suatu ketika seorang petani yang sedang cocok tanam di negeri India sana, disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya. Dia melihat ke langit seolah-olah akan datang hujan karena berhembus angin yang lumayan kencang. Ya. Maka dia lihat ke atas dan ternyata dia lihat rombongan Nabi Sulaiman. Ya, di atas dengan kendaraan angin bersama bala tentaranya. Maka dia pun seketika berkata, "Subhanallah. Laqad utiya alu Daud mulkan aziman." Subhanallah, sungguh besar kerajaan yang Allah berikan kepada keluarga Daud. Maka naiklah kalimat ini ke atas. Terdengarlah oleh Sulaiman. Sulaiman pun turun ke bumi dan dia berkata, "Apa yang kau ucapkan?" "Aku mengucapkan subhanallah, sungguh kalian keluarga Daud telah diberikan Allah kerajaan yang besar." Kata Nabi Sulaiman, "Sungguh ucapanmu subhanallah lebih dahsyat, lebih besar daripada apa yang diberikan Allah kepada keluarga Daud." Syahid, yang mau kita garis bawahi bahwasanya naik semua amalan, yakni kebaikan-kebaikan berupa perkataan kita kepada Allah. Ya, dan amalan salih pun demikian. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang orang yang salat. Ada yang salat tersebut ketika dikerjakan naik sepenuhnya kepada Allah. Ada yang naik sekiannya, setengahnya, ada seperempatnya. Subhanallah, ya. Ada yang naik ke langit tapi salat tersebut tak dikerjakan dengan benar, tak dikerjakan khusyuk, kembali kepada pemiliknya, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan semua amal saleh naik ke atas. Dan yang berkaitan dengan kitab kita ini, pembahasan kita, tatkala semua amalan itu naik ke atas kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Subhanallah. Maka sungguh aneh orang yang menafikan Allah di atas. Sungguh aneh. Bagaimana cara mereka berpikir? Begitu berserak hadis-hadis Nabi SAW. Ya, begitu banyak keterangan dari Quran, Kitabullah, Sunnatul Rasulillah. Lantas dia nafikan semua dalil tersebut. Dia katakan tidak. Tidak akan mungkin berbentur ayat dengan ayat. Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Tak akan ada yang sama dengan Allah. Ketika kau katakan Allah di atas, berarti kau katakan Allah bertempat. Ketika kau katakan Allah bertempat, berarti kau katakan Allah makhluk. Tidak akan mungkin, tapi itu bukan maknanya. Akhirnya dia tafsirkan makna sendiri. Seolah-olah dia mengatakan, akulah penterjemah resmi Allah. Sebagaimana sebagian daripada penguasa-penguasa punya penterjemah. Punya, ya, perwakilan yang menterjemahkan perkataan penguasa. Demikian juga dikiranya Allah Subhanahu wa taala dia yang paling berhak menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sementara para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, ya Allah, tak dapat lagi kita katakan saking banyaknya. Subhanallah, ketika Nabi menunjuk ke atas di Haji Wada, ya Allah, sungguh telah ku sampaikan, saksikan. Banyak. Ya. Ketika seorang berdoa, subhanallah. Ya. Fitrahnya manusia mengatakan demikian. Kemudian kembali kepada faedah yang terdapat dalam hadis ini, bahwasanya sebenarnya harta kita itu adalah apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ingin menginvestkan harta kita dengan segala macam cara, berjual beli macam-macam, sewa menyewa, ya, bercocok tanam, semua kita lakukan intinya gimana supaya berkembang harta kita di dunia ini. Padahal belum tentu harta yang berkembang itu menjadi milik kita sampai kita mati, belum tentu, ya, dan belum tentu kita dapat menikmatinya sampai mati, ya. Tapi apa yang telah kita titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa sedekah, berupa infak, itu yang pasti jika dengan niat yang ikhlas dan bersumber daripada harta yang halal, inilah yang akan dikembangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, investasi di bumi ini belum tentu kita berhasil. Berapa banyak orang yang bangkrut usahanya, gulung tikar, ya, mengharapkan keberuntungan, akhirnya kebuntungan yang didapatkan, ya, gagal dalam usaha di dunia ini. Berapa banyak orang yang menitipkan di lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah, dibunga-bungakan uangnya. Dahulu banyak lembaga seperti ini, masukkan sekian nanti kau akan dapat sekian, akhirnya dibawa lari, hilang, ya, sia-sia. Tapi apa yang titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah hilang. Ya, meskipun sedikit. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian itu yanfad, akan habis, punah, binasa, bertukar, hilang, ya, sirna. Kalian tinggalkan atau dia meninggalkan kalian. Ya, tapi apa yang ada pada Allah baqin, kekal. Maka orang yang beriman kepada Allah dan iman yang benar adalah orang yang rajin berinfak, dan dia tahu inilah hartaku sebenarnya. Dan tak pernah ada orang menjadi miskin karena berinfak. Karena setiap hari Allah kirimkan malaikat yang berdoa. Ya, dua malaikat. Setiap hari Allah turunkan buku bumi berdoa. Doanya, Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah kulla munfiqin salafan. Setiap orang yang berinfak ganti daripada hartanya. Ya, karena itulah lihat bahasa Quran, Allah tak mengatakan meminta kepada kita, tapi meminjamkan. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullah. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah? Arti meminjamkan pasti akan dibayar. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan. Kadang kita lebih percaya kepada makhluk, kepada bank-bank konvensional, kepada orang-orang yang ternyata tak semua akhirnya dapat sebagaimana kita inginkan. Sebagian mengkhianati kepercayaan ini, amanah ini, mengecewakan. Tapi apa yang kita ya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal. وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. طيب. Tambahan pada hadis di atas, di antara faedahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Ya. Karena Allah mengatakan yataqabbaluha bi yaminihi. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam kitabnya yang mulia. Tatkala iblis enggan sujud kepada Adam, ma mana'aka? Apa yang menghalangi engkau wahai iblis antasjuda, untuk sujud lima khalaqtu biyadayya, dengan apa yang telah kuciptakan dengan dua tanganku. Ini menunjukkan Allah memiliki dua tangan. Tapi tangan Allah tak akan sama dengan makhluk. Meskipun sama namanya, meskipun sama bilangannya dengan sebagian makhluk, ya, tapi tak akan sama. Karena kaidah yang kita telah ajarkan dalam bab asma' sifat, semua sifat disandarkan kepada Allah tak akan mungkin sama dengan sifat disandarkan kepada manusia. Karena perbedaan zat akan membedakan sifat. Sebagaimana kita katakan tangan, ya, kaki, meja tak akan sama dengan kaki, ya. Misalnya apa? Kaki meja tak akan sama dengan kaki manusia, tak akan sama dengan kaki binatang. Walaupun sama-sama kaki, kaki kera tak akan sama dengan kaki kerbau, walaupun sama-sama kaki. Demikian juga dengan Allah, tangan Allah tak akan sama dengan tangan makhluk, karena berbedanya zat. Karena zat Allah tak sama dengan zat makhluk, maka tak sama pula sifat tangan Allah dengan sifat tangan makhluk. Dan akidah Ahlussunnah menetapkan semua sifat yang ada bagi Allah tanpa menolaknya, dengan meyakini semua sifat tersebut tak akan sama dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu konsep Ahlussunnah, menetapkan sifat dengan memastikan bahwasanya sifat tersebut, menetapkan nama-nama sifat dengan memastikan bahwasanya sifat tersebut dan kandungan dalam nama tersebut tak akan mungkin sama dengan makhluk. Ya, itu i'tiqad Ahlussunnah Jamaah. Ya. Adapun berikutnya, wa fi sahih Ibn Hibban, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, namanya Sahih Ibn Hibban, An-Nabi Uthman An-Nahdi An Salman Al-Farisi, dari Abi Uthman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anil Nabi SAW, kala, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Rabbakum Hayyun, sungguh Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha pemalu. Hayyun Karimun, Tuhan yang maha dermawan. Yastahi min abdih, dia sungguh malu daripada hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadaihi, ketika hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya ketika berdoa. An yaruddahuma sifran, dia malu kedua tangan ini kembali sebagaimana sedia kala dengan zero atau nol, tak Allah berikan apa yang dia minta. Allah malu, pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang bertanya, Ustaz, ku minta berdoa bertahun-tahun, tak diberi Allah apa yang ku berikan itu, Ustaz. Kita katakan, ya, boleh jadi dalam berdoa kau tak benar. Ada penghalang-penghalang doa diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kau berdoa, ya, tapi doamu tak baik. Doamu memutuskan silaturahmi, doamu untuk kecelakaan orang, doamu, ya, karena dengki kepada orang. Boleh saja doamu itu baik, tapi engkau berdoa dengan hati yang tak yakin, ya, dengan hati yang lalai. Berapa banyak orang yang berdoa tapi hatinya lalai, tak benar-benar seiring apa yang diucapkan dengan apa dalam hatinya, ya. Banyak orang berdoa entah apa yang dipahaminya, entah apa yang dia minta, pokoknya berdoa saja. Apapun kata orang, amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Apa yang kau aminkan? Entahlah, pokoknya amin. Allah tak akan pernah menerima doa dari hati orang yang lalai, tak bersamanya ketika dia meminta. Di dunia saja, walillahil mathal a'la, bagi Allah perumpamaan sempurna. Kalau kita minta kepada makhluk dengan cara seperti itu, antum bawa proposal, apa baca sendirilah. Apa itu entahlah apa nanti, yang penting uangnya. Mungkin antum diusir seketika. Subhanallah. Ya. Minta kepada orang tapi minta dengan cara yang tak baik, tak bijak. Ya. Seolah-olah mau merampok, mau merampas, kita tak suka. Ya. Atau orang yang memang tak sungguh-sungguh ketika meminta, tak akan dikabulkan. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penghalang-penghalang doa tak dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dikabulkan. Mungkin dia tak memilih waktu-waktu yang mustajab. Ya, mungkin hatinya lalai. Mungkin jadi dia berdoa memutuskan silaturahmi atau berdoa minta suatu hal yang tak dibenarkan dalam agama, yang mustahil. Ya Allah, jadikanlah aku nabi di akhir zaman. Ini doa i'tidak. Sudah selesai nabi. Itu mustahil. Ya Allah, jadikanlah aku malaikat Jibril. Ini mustahil. Ya. Boleh jadi dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dia lakukan. Karena berkata Rasulullah, "Wa innal 'abda la yuhramur rizq li dhanbin asabah." Kadang-kadang seorang hamba Allah haramkan baginya rezeki karena dosa yang dia lakukan. Sebagaimana takwa melahirkan rezeki, dosa menghalangi rezeki. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya rezeki dan jalan keluar dari arah yang tak terduga. Dengan takwa, kalau muncul pertanyaan, "Ustaz, itu orang kafir tak ada takwanya, tapi rezekinya melimpah ruah. Bagaimana Ustaz?" Kita katakan, itu rezeki yang menambah semakin dalam jenjangnya di dalam neraka jahanam. Itu bukan keberkahan, itu rezeki yang tak berkah. Karena rezeki ada yang berkah, ada yang tak berkah. Rezeki yang tak berkah menjadi sebagai pemberat bagi seorang timbangan kejelekannya di hari akhirat. Membuat dia stres dengan apa yang dimiliki di dunia. Membuat hatinya semakin kering dan jauh daripada Allah. Membuat dia jadi budak-budak harta. Itu jawabannya. Ya. Boleh jadi memang apa yang kita minta itu tak layak bagi kita. Dan Allah Maha mengetahui. Di antara nama Allah Al-Hakim. Boleh jadi sekiranya dikabulkan Allah apa yang kita minta, akan menjadi buruk dampaknya bagi kita. Ada orang-orang yang memang tak layak baginya kecuali kemiskinan. Kalau dibuat kaya, lupa daratan. Maka Allah pertahankan dia dalam kemiskinannya. Ada orang yang tak layak baginya kecuali kekayaan. Andai kata dibuat miskin, dia menjadi kafir. Lupa Allah. Ada orang tak layak baginya kecuali Allah berikan baginya akal, kepintaran. Andai kata dibuat dia jahil, dia tak akan menyembah Allah, kufur kepada Allah. Ada orang yang layak baginya adalah kejahilan, minim, tak pintar-pintar gali. Andai kata dibuat pintar, dia Abu Jahal dia. Dan tiap orang harus menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Semua pemberian Allah hibah. Ada yang dilebihkan akalnya, ya ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dilebihkan wajahnya, tubuhnya, kecantikannya, semua Allah berikan. Tapi tak Allah samakan semua. Ya, agar orang bersyukur, agar orang mengambil pelajaran, agar orang tak sombong. Subhanallah. Boleh jadi tak Allah kabulkan karena tak baik baginya. Ada yang minta bertanya, "Ya Allah, berilah karunia rezeki ya Allah berupa keturunan." Tak Allah berikan keturunan sampai dia meninggal. Ya, kadang-kadang stres lihat orang punya keturunan, dia tidak. Wallah, andai kata dia beriman dengan takdir, mungkin itulah yang paling baik baginya. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang dengan keturunan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya menggiringnya ke neraka jahanam. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang minta keturunan, tak Allah berikan keturunan yang baik, membuat semakin dahsyat baginya tersiksa di dunia ini. Ya, anak-anak yang tak saleh, kadang-kadang anak yang tak sempurna, anak yang cacat, tak sanggup dia mengurusnya. Banyak ujian. Ada orang Allah beri keturunan tapi anaknya cacat, tak sempurna. Macam-macam, ada yang autis, macam-macam. Ada yang idiot, biasa terbebani dia. Maka apa yang tak Allah berikan kepada kita, berhusudzonlah itu yang paling baik bagi kita. Ada kita berharap, "Ya Allah, ini aku mau jadi istriku. Ya Allah, kayaknya baik ini solehah." Tak Allah kabulkan. Semua cara dicoba. Tak juga. Banyak-banyak kita bersudan. Kok jadi ini kayaknya hancur agamaku ini. Kok jadi kayaknya mungkin tenggelam aku ini di lautan yang dalam sana. Berhusudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Boleh jadi tak diberikan di dunia ini, tapi diberikan Allah di akhirat sana. Kembali kepada hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat pemalu. Allah memiliki nama Hayyun, Tuhan yang Maha Pemalu. Ya. Dan malu itu adalah sifat yang baik. Nabi mengatakan, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." sifat malu taklah mendatangkan kecuali kebaikan. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara perkataan yang didapatkan manusia daripada perkataan kenabian yang terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau engkau tak punya rasa malu, buat sesuka hatimu. Malu yang menahan seorang untuk tidak melecehkan dirinya, kehormatannya, dia jaga dirinya, tak minta-minta kepada orang karena punya sifat malu, tak bergantung kepada orang karena punya sifat malu, subhanallah, tak memeras orang, tak menzalimi orang karena punya sifat malu. Iya, dia jaga dirinya bagaimana tidak dilecehkan manusia. Ini semuanya berpangkal daripada sifat malu. Dia jaga pakaiannya agar tak dilecehkan orang, dia jaga semua, dia jaga perkataannya agar tak dilecehkan orang. Ini semuanya berpangkal daripada sifat malu. Yang tak punya sifat malu, subhanallah, berpakaian sembarang, tak senonoh. Berpakaian suka hati dia, perempuan suka hatinya, setengah telanjang, telanjang benaran, bolong sana bolong sini, tercabut rasa malunya. Subhanallah, laki-laki pun demikian. Ya, yang tercabut rasa malunya, tindik sana, tindik sini, tindik sini, tindik sini. Tahu tentang tindik? Tentu tahu. Bahasa Medan. Sorry. Apa bahasa Indonesia standarnya? Tindik juga. Udahlah, paham lantum. Tarakan sini uang logam, sini uang logam. Baju bolong-bolong, koyak-koyak. Sengaja koyak-koyak. Rambut dibuat kayak tak mandi setahun. Rambut dibuat belang-belang kayak burung kepala putih. Subhanallah. Tercabut rasa malunya. Ya. Maka malu mendatangkan kebaikan. Dan itu adalah bagian daripada nama Allah, dan Allah memiliki sifat malu. Subhanallah. Dan efek daripada malunya Allah Subhanahu wa taala, dia malu melihat ada hambanya yang minta-minta, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan di antara penghalang doa adalah ya kemaksiatan yang kita lakukan. Makanan yang haram, pekerjaan yang haram. Nabi menyebutkan tentang seseorang yang dia musafir, rambutnya kusut masai, dan dia mengendahkan tangannya ke langit berkata, Rabbu Rabbu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kata Rasulullah, ini adalah tempat yang begitu layak untuk diterima doanya. Ketika musafir dalam keadaan yang begitu khusyuk dan tunduk kepada Allah, rambutnya kusut masai karena jauh daripada kesan kemakmuran dunia, dalam keadaan terjepit, dia mengangkat tangannya ke langit. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, besar dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah kabulkan doanya? Di antara penghalang doa adalah yang tak beres, dari mana kita mencari rezeki. Hendaklah tiap orang melihat kembali rezekinya dari mana didapatkan. Jangan sampai masuk dalam perut kita rezeki yang tak halal. Lihat kembali. Andai kata kita ada punya kezaliman dengan orang, ingat. Subhanallah, ada punya utang sama orang belum terbayar, ingat. Penghalang doa. Dulu mungkin masih degil-degil, masih muda-muda. Ingat di kampung siapa dulu yang pernah kita zalimi. Mungkin dulu pernah ambil rambutan tetangga, minta maaf. Ingat sejak sekarang apa kezaliman. Boleh jadi itu yang menghalangi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Di antara maknanya adalah ini makanan yang kau makan, dari mana berasal? Halal, haram. Zatnya halal, zatnya haram. Sumbernya halal, sumbernya haram. Lihat. Ya. Maka ini di antara penghalang doa. Andai kata semua terpenuhi, pasti Allah akan kabulkan. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, Allah itu adalah Hayyun Karim. Allah memiliki nama Hayyun, Tuhan Maha Pemalu. Karim, Tuhan yang Maha Dermawan. Yastahi min 'abdi, dia punya sifat, di antara sifatnya adalah sifat malu. Dia malu daripada hambanya. Idza rafa ilaihi, ketika hamba mengangkatkan tangannya kepadanya. Kata-kata kepadanya garis, kasih garis bawah. Menunjukkan Allah di atas. Mengangkat kedua tangannya kepadanya. Fitrah antum berdoa, ya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, cemana antum berdoa? Semua Allah. itu serampang 12 itu. Fitrah manusia. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. An yaruddahuma sifr, Allah malu mengembalikan kedua tangan tersebut tanpa Allah berikan baginya apapun yang dia minta. Allah malu. Subhanallah. Naam. Terus. Wa rawa Ibn Wahb qala akhbarani Sa'id ibn Abi Ayyuba an Zuhrah ibn Ma'bad an ibn ammihi akhbarahu annahu sami'a Uqbata ibn Amir radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma rafa'a nadharahu ila as-sama'i fa qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Berikutnya warawa bin Wahb al-Imam Ibn Wahab meriwayatkan qala akhbarani Sa'id bin Abi Ayyub, aku diberitahukan oleh Sa'id bin Abi Ayyub an Zuhrah ibni Ma'bad an ibni ammih, dari Zuhrah bin Ma'bad, dari anak pamannya. Akhbarahu, memberitahukan kepadanya, annahu sami'a Uqbah bin Amir, dia pernah mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ah, dan dia menyempurnakan wudunya, thumma rafa'a nadharahu ila as-sama', kemudian dia mengangkat pandangan matanya ke langit. Faqala, sembari dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah wahdah, dialah Tuhan yang satu, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya, hamba yang tak layak disembah, dan rasulnya yang tak layak untuk dipilihkan. Futihat lahu, akan terbuka baginya, thamaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari arah 8 pintu surga yang mana dia mau. Hadis ini, dalam sanad ini lemah hadisnya, sebagian besar maknanya sahih ya, kecuali kata-kata mengangkat menengadahkan wajahnya ke langit. Riwayat ini terdapat padanya perawi yang tak dikenal. Siapa anak paman daripada ya perawi yang bernama Zuhrah bin Ma'bad? Dari anak pamannya, siapa anak pamannya tak dikenal. Ya. Karena itulah hadis ini dhaif. Tapi ada hadis yang sahih yang semua dengan hadis ini, kecuali kata-kata ya menengadahkan wajahnya ke langit. Ya. Naam, faddal. Wa fi hadith syafa'ati at-tawili an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fadkhulu ala rabbi tabaraka wa ta'ala wa huwa ala arshihi, wa dhakara al-hadith. Wa fi hadith syafa'ah, dalam hadis syafaat at-tawil, hadis syafaat yang panjang, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, fa'adkhul ala rabbi tabarak wa ta'ala, kemudian masuklah aku menemui Tuhanku Allah tabarak wa ta'ala, wa huwa ala arsyih, dan dia di atas arasnya. Wadzakar hadis. Ini adalah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud. Maka sujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk mengangkat kepalanya. Setelah sujud panjang, Rasulullah diajarkan Allah nama-namanya yang mulia yang tak pernah Allah ajarkan kepada makhluk sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu Allah mengatakan irfa, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu, mintalah, sal tu'tah, akan diberikan permintaanmu, wasfa', mintalah syafaat, tu syafa', akan diberikan untukmu syafaat. Ya. Kamil wa fi ba'dhi الفاظ البخاري في صحيحه فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا قال في داره في المواضع الثلاث يريد مواضع الشفاعات الثلاث مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه dan dalam sebagian lafaz atau redaksi Imam Bukhari dalam hadis sahihnya, فأستأذن على ربي, akhirnya aku pun minta izin kepada Tuhanku ketika umat berdatangan kepada Adam. Adam menolak, mengatakan lastulaha, bukan aku yang berhak, pergilah kalian kepada Nuh. Mereka pun berangkat kepada Nuh, terus sampai kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW ya berkata, fa'asta'adhinu ala Rabbi, aku pun mohon izin kepada Tuhanku. Fidarihi, ya, di rumahnya. Ya, maksudnya adalah tempat di mana Nabi SAW sujud, memohon kepada Allah syafaat. Fayu'dhana li atau fayu'dhinu li alaih, dan Allah izinkan aku di tempat tersebut. Ya. Dar secara bahasa mana adalah kampung, halaman, rumah. Ya. Dan dimaksudkan dengan dar sini adalah tempat Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdul Haq fil jam'i baina sahihain, berkata Abdul Haq dalam kitabnya menggabungkan ya antara dua hadis Bukhari Muslim, hakadha qala fi dari fil mawadhi' ats-tsalats, begitulah Nabi mengatakan di rumahnya pada tiga tempat. Yuridu mawadhi' asy-syafa'at, maksudnya tiga tempat syafaat. Allati yasjudu fiha thumma yarfa'u ra'sah, di tiga tempat itulah Nabi sujud kemudian dia mengangkat kepalanya. Naam. Wa rawa Yahya bin Sa'id al-Amwi fi maghazihi Al-Umawi fi maghazihi min tariqi Muhammad ibn Ishaq qala kharaja 'abdun aswadu li ba'di ahli Khaybar hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala man hadha jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala man hadha qalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala alladhi fis samai, qalu na'am. Qala anta Rasulullah, qala na'am. Qal alladhi fis samai, qala na'am. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisyahada. Fatashahada faqatala hatta tashhada. Warawa Yahya bin Sa'id al-Umawi fi maghazi, Yahya bin Sa'id al-Umawi meriwayatkan dalam kitab maghazinya. Maghazi adalah ya peperangan-peperangan diikuti Nabi SAW. Min tariqi Muhammad bin Ishaq, dari jalur Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah yang menjadi rujukan dalam sejarah. Qala, berkata ya Muhammad bin Ishaq, kharaja 'abdun aswad, ada seorang hamba sahaya kulitnya hitam keluar di ba'di ahli Khaybar, dan dia adalah hamba milik sebagian penduduk negeri Khaybar, orang Yahudi. Hatta ja'a Rasulullah, sampai datanglah budak hitam ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man hadza, maka dia bertanya kepada orang-orang, siapa laki-laki ini, menunjuk ke Rasulullah. Qalu, mereka berkata, Rasulullah, ini adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala alladhi fis sama', maka budak ini berkata, Rasul, utusan Allah yang di langit. Qalu na'am, kata mereka, ya, dia utusan Allah yang di langit. Qala anta Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi, apakah benar engkau ini adalah utusan Allah? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala alladhi fis sama, engkau ini utusan Allah, Tuhan yang di langit? Qala na'am, kata Nabi, ya. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi perintahkan dia untuk mengucapkan kata-kata at-tashahhud, maka dia pun mengikrarkan syahadatain. Fa tashahhad, setelah mengikrarkan syahadat ini, faqatala, dan dia pun ikut bersama para sahabat berperang, hatta tushhida, hingga akhirnya dia pun terbunuh. Dan ini menunjukkan sebelum dia masuk Islam pun fitrahnya tahu Allah di atas. Allahu Akbar. Ya, ini fitrah yang lurus. Dan ini fitrah orang-orang yang masih lurus fitrahnya. Dan fitrah manusia. Orang kafir pun fitrahnya mengatakan di atas Tuhan yang maha perkasa, yang lagi maha kuat. Subhanallah. Anak-anak kecil pun mengatakan demikian. Yang rusak fitrahnya adalah orang-orang yang teracuni dengan falsafat ahlul kalam, sehingga dia pusing di mana Tuhannya. Subhanallah. Tanya antum pulang ke anak-anak antum yang mulai berakal, yang belum pernah antum ajarkan, dia akan katakan di atas. Fitrah yang berbicara, karena dia belum pernah masuk bangku sekolahan, masuk S1, masuk S2, fakultas filsafat, pening dia di mana Tuhannya. Subhanallah. Naam. وروى علي بن أميرة الكندي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وروى علي بن عميرة الكندي أن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل فقال. Adi bin Umairah al-Kindi meriwayatkan dari Ali bahwasanya Rasulullah bersabda, dan dia menyandarkan ini kepada firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudsinya, faqala, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, wa artifa'i fawqa arsi, demi ketinggianku di atas arasku, ma min ahli qaryatin, tak ada penduduk suatu kota, wala baitin, atau suatu rumah, wala rajulin, atau seorang laki-laki, bibadiyatin, yang tinggal di suatu kampung, kanu ala ma karihtu min ma'siyati, mereka itu di atas kemaksiatan, membuat aku benci kepada mereka. Fatahawwalu anha, kemudian mereka akhirnya bertobat, merubah kemaksiatannya, ila ma ahbabtu min ta'ati, melakukan perbuatan-perbuatan yang kucintai berupa ketaatan kepadaku, illa tahawwaltu lahum amma yakrahun, kecuali aku akan berpindah daripada apa yang mereka benci, daripada azab yang akan kutumpahkan kepada mereka, min azabi ila ma yuhibbun, aku akan berpindah kepada apa yang mereka cintai, min rahmati, dengan rahmatku yang akan ku turunkan kepada mereka. Naam, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah dilanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ila anta astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.